saya akan berikan gambaran yang agak susah sedikit ya. Dalam surat An-Nazi'at ada dua komparasi yang drastis di dalam Al-Qur'anul Karim ya, diterangkan cukup perbandingannya antara surga dan neraka dengan kata-kata yang sangat simpel ya. Surat An-Nazi'at, surat An-Nazi'at ya. An-Naza', Naza' itu orang kalau ditarik nyawanya ya. Naza' Sakaratul maut. Tadi saya ke rumah sakit ngelihat, ya Allah orang sakit ya, subhanallah. Kita hanya berdoa, jadi saya ingat ayah saya ya, ketika saya mengurus ayah saya sampai wafat, beliau dalam keadaan sakit setahun lebih ya, dan kita pernah bahas ya, bahwa sakit itu menggugurkan dosa sampai pun sakit hati ya. Sakit hati bisa menggugurkan dosa. Jadi kalau saya lihat An-Naza', baik, bicara surat An-Nazi'at ya, sudah dapat. Kalau kita lihat An-Naza' itu adalah An-Nazi'at itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Tapi saya tidak bahas pencabutan nyawanya di sini, karena kita sudah bahas yang disebut dengan bagaimana mencabut nyawa, kemudian bagaimana alam barzah, alam mahsyar, ini pernah kita bahas lebih dalam lagi yang disebut dengan perjalanan ruh. Itu sudah pernah kita bahas. Bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat teks Al-Qur'an, ada orang yang digiring ke surga, ada orang yang digiring ke neraka. Surah An-Nazi'at itu pertama kali menggambarkan bagaimana malaikat-malaikat mencabut nyawa. Kemudian yang kedua, surah An-Nazi'at itu membahas kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, ada manusia mengatakan saya adalah Tuhan. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun. Kemudian Allah murka dengan kata-kata itu, ditantang manusia, kamu lihat diri kamu, coba bandingkan dengan alam semesta. Susahan mana menciptakan alam semesta begitu dahsyat daripada manusia yang kecil. Kamu itu tidak ada apa-apanya, kira-kira gitulah gambaran surat An-Nazi'at. Sampai pada akhirnya, sudah buka ya? Surat yang keberapa? 9. Nah, kita bahas pada kata-kata, ada dua di sini, yaitu 40. Sebelumnya kita lihat surat yang ke-37 sampai surat yang ke-41. Ayat yang ke-37, mohon maaf, ayat yang ke-37. Amma man tagha wa athara hayatad dun dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada dua, surga dan neraka, drastis ini. Coba baca siapa ya terjemahannya. Enggak semua bawa Quran terjemah ya. Oke, wa amma man tagha. Wa amma man tagha, barang siapa yang melampaui batas. Kata-kata toho di sini melampaui batas seperti apa, kan enggak jelas ini. Kadang-kadang menurut kita tidak melampaui batas, menurut Al-Qur'an dan hadis melampaui batas. Jadi bagaimana kata-kata melampaui batas? Oke, saya terjemahin dulu. Wa amma man tagha, barang siapa melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalau di sini tidak ada tafsirnya, di sini Arab gundul semua sini, nggak pakai wig. Dan memprioritaskan kehidupan dunia lagi, ujung-ujungnya dunia, ude bukan duit, duit, ujungnya dunia lagi, terus, akhirnya di mana? Akhirnya di neraka jahanam, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini pintu neraka berarti nih, kira-kira gitulah. Sementara pintu surganya An-Nazi'at, lihat Wa amma man khafa, barang siapa ada rasa takut, ketakutan dia. Takut dari apa? Maqam. Maqam itu tanda kebesaran Allah. Maqam rabbihi. Barang siapa yang takut akan kebesaran Allah. Itu nomor satu. Berarti dia ada rasa takut. Wa nahan nafs. Dan menahan nafsu. Nahan itu sesuatu yang bergerak apa yang diam? Oh, yang diam. Ini kebanyakan makannya. Kan gitu kan? Nahan itu apa yang diam? Yang diam. Satunya juga yang diam. Kalau diam mah enggak usah ditahan, udah diam. Ya gitu kan, kebanyakan sambal kayaknya nih. Bahkan urap nih, bahkan urap kelihatan banget nih. Subhanallah. Menahan itu sesuatu yang bergerak. Subhanallah, ya. Enggak apa-apa deh, namanya juga baru pembukaan. Bukan. Ini belum apa-apa, ini baru mukadimah nih, gitu ya. Subhanallah. Menahan nafsu, wa nafsu 'anil hawa, baru akhirnya apa? Fa innal jannata ya. Ujungnya apa? Ujung surga. Jadi ada pintu surga, ada pintu neraka. Dideketin, teng. Komparasinya drastis. Neraka, surga. Tapi bahasanya singkat dalam Al-Qur'an ini, ya. Kayak ada summary-nya. Ya. Oke. Saya akan bahas berarti kalau ada orang mengatakan jangan takut kepada Allah tapi cinta, nah, itu berarti dia tidak mengerti kata-kata cinta. Betul, kita harus cinta Allah, tapi cinta sesungguhnya ada, harus ada rasa takut. Ada seorang bapak ibu berantem, ribut. Suami istri, istrinya nangis aja. Saya tanya ke suaminya, bapak cinta istri gak? Cinta lah. Ibu cinta suami, cinta lah. Yang cinta siapa nih, kenapa berantem semua gitu kan? Saya kasih pertanyaan. Kalau saling mencintai mah tidak ada berantemnya. Habis suami saya bla bla bla bla bla bla bla, jelek semua kan? Ada will, mau ini tak idaman lain, ada macam-macam lah. Dia suka minum, bukan minum ini. Ya. Nah, si suaminya, ya udah kalau memang dia mau pakai yang lain, silakan aja. Biar sama-sama. Jadi dia will, dia anda pakai pil juga nggak apa-apa. Gitu kan? Yang nggak ngerti pil lewat, biarin aja. Ya. Nah, berarti dia tidak cinta si suami ini. Kenapa? Karena dia ngasih pil, silakan aja kamu pakai pil. Gitu kan? Will itu wanita idaman lain, pil itu pria idaman lain. Ada kapsul. Saya diem aja. Saya bilang, bapak, kalau bapak mencintai ibu, tidak boleh ngomong silakan aja ada pil. Kalau saya punya will, anda aja ada pil. Kalau saya punya wanita idaman lain, anda nggak apa-apa, nggak masalah buat saya kalau anda punya pria idaman lain. Berarti tidak ada cinta. Cinta itu harus ada rasa takut. Takut dijauhi, ya kan? Takut dijauhi. Maka kalau kita cinta mau dekat, berarti takut di. Kita mau dekat, berarti takut dijauhi. Kita cinta anak kita supaya sehat, berarti takut sakit, gitu kan? Kita cinta harta, maka kita jaga supaya nggak hilang. Berarti takut hilang, maka rumah kita kunci, mobil kita kunci, motor kita kunci. Kalau kita mau tidur, betul, kunci semua. Jadi bohong besar kalau orang tidak ada rasa takut. Ya. Baik. Nah, sekarang pintu surga, pintu neraka dalam diri kita berarti. Maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya surga dan neraka setiap orang lebih dekat daripada sendal yang ia pakainya. Nah, jangan begini, maksud sendal apaan gitu kan? Sendal kan bukan dekat, nempel, betul kan? aqrabu min syurukin na'alai. Kalau sendal kita pakai mah bukan dekat tapi nempel. Jadi arifin jadiningrat ada surganya, arifin jadiningrat ada nerakanya. Pak Wahyu juga begitu. Ternyata saudara kandungnya Wahyu semua. Jangan-jangan nama bapaknya Jibril membawa Wahyu. Saya baru kenalan dengan ya, Pak Wahyu betul. Semua ternyata betul. Jadi waktu saya bilang di masjid Pak Wahyu dia bawa saudara kandungnya adanya. Dua-duanya begini Wahyu ya gitu kan. Padahal maksud saya yang Wahyu yang ini gitu kan. Saya enggak kenal waktu itu kan. Subhanallah. Setiap orang, Ustaz Jumal siapapun dia ada surga dan nerakanya. Kalau saya lihat ini maksudnya apa ini hadis ini? Kok surga ada neraka maksudnya apa? Karena setiap orang itu medicine Allah dan medicine Indonesia berbeda ya. Pak Ustadz, kalaulah memang saya ini sudah ditentukan neraka, kalau saya mau ibadah sehebat apapun kan ujungnya neraka. Pernah dengar itu enggak? Soalnya ada orang mabok, kamu sholat ya? Ngapain sholat? Kalau kamu neraka-neraka aja, kalau aneh emang surga mas surga ujungnya. Namanya orang mabok ya. Kadang-kala bahasa gaul begini ini berbahaya sekali. Kalau gitu ngapain usaha, betul? Ngapain usaha? Pernah nggak Anda mendengar hadis Rasulullah SAW, orang itu perilakunya penghuni surga, tinggal selangkah lagi akhirnya masuk neraka. Pernah dengar hadis itu? Sebaliknya, kita balik. Perilakunya, silakan ibu. Perilakunya penghuni neraka, tinggal sejengkal lagi dia masuk surga. Ini ada hadisnya, tapi saya tidak bahas hadis itu. Cuma tinggal selangkah ini. Ya, karena di sini berkaitan dengan pintu surga dan neraka dalam konteks perilaku ibadah, bukan pintu ini. Nanti ada bahas khusus pintu, betul-betul pintu. Ya. Baik. Yang dimaksudkan adalah orang itu usaha untuk menggapai surganya, karena nerakanya ofensif, agresif. Maksudnya apa? Potensi berbuat maksiat itu agresif. Dia mau menguasai diri kita. Maka itu di dalam diri kita ada potensi yang berbahaya, bahasanya fujur. Tapi di dalam diri kita juga ada potensi baik. Takwa namanya. Ini berantem terus ini. Kuat-kuatan. Maka di dalam diri orang itu sesungguhnya lebih dekat daripada sendal. Sendal kan copot. Sendal kan bisa dicopot. Kalau potensi buruk dan posisi enggak bisa dicopot. Bapak-bapak, ibu-ibu ibadah sholat tahajud, puasa, bla bla, tetap aja ada nafsu, betul enggak? Enggak bisa dicopot dan nempel. Kecuali mati. Kalau udah mati baru ya Allah, takwa terus itu. Astagfirullahalazim. Enggak laku, udah enggak laku. Firaun istighfar ketika sakaratul maut. Tenggelam nih. Subhanallah. Udah gak laku istighfar. Maka istighfar lakunya sebelum malam yughargir ya. Sebelum sakaratul maut. Ini surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at ya. Surah An-Nazi'at. Jadi di sini saya akan bahas di sini, berarti ada rasa takut, ada rasa cinta. Kalau cintanya kepada dunia tadi menjadi skala prioritas, berarti akhirnya neraka. Oke, satu-satu kita bahas. Togo. Wa amma man togo. Kalimat togo. Lihat. Maka ada istilah di dalam bahasa Arab soleh. Soluha yasluhu. Asal-usul kalimatnya soleha yasluh. Sesuai artinya. Sesuai. Waktu kita single, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harapkan punya jodoh yang soleh. Sudah punya jodoh yang soleh, mudah-mudahan punya anak yang anak-anak kita didik, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Udah gede-gede, mudah-mudahan anak kita punya jodoh yang soleh. Udah punya jodoh yang soleh, mudah-mudahan anak-anak kita punya anak yang soleh. Soleh mulu. Diharapin soleh lagi, soleh lagi. asal usulnya sesuai salaha yasluhu. Hadza qamis ghairu salihun li. Ini baju enggak cocok dengan kesempitan. Oh ini kegedean, istilahnya saleh. Ya. Sesuai dengan siapa? Nah, ini yang ketika kita buka kunci enggak cocok nih. Ghairu salih. Ghairu salih. Cek, ah hadza salih. Ah ini saleh, jreng. Sesuai. Bapak-bapak ibu masuk ruangan ini, kita jadi tamu, kecuali Pak Ali ya, sama Bu Ali. Eh jarang-jarang saya sebut dengan Bu Ali, betul temen Sri gitu kan. Saya pertama kali ngelihat nama beliau ini, di otak saya, wih orang Mesir kok kesini ya. Orang Mesir itu artinya orang Mesir artinya ya. Eh ternyata orang Palembang ya. Orang Mesir bahasa Arab itu. Apakah Anda melihat langsung Anda rubah-rubah rumahnya ini? Pindahin ini, pindahin ini, harus begini. Enggak, pasti diusirnya. Coba aja, coba tes, gitu kan? Pindahin ini, pindahin ini, pindahin yang punya rumah. Berarti sesuai dengan yang punya. Lillahi ma fis samawati wa ma. Yang sesuai, yang punya. Yang punya siapa? Allah, langit dan bumi serta sisnya, termasuk tubuh kita, bukan milik kita tapi milik. Karena milik Allah, Anda tidak bisa menguasainya. Sampai pun tubuh kita, kita kuasai? Tidak. Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Betapa banyak organ tubuh kita yang bergerak tanpa kita atur, betul? Kedip. Betul kan? Tonton yang bersin, hacing, bersin, gitu kan? Tonton yang sakit aja, duh, demam ya, kan gitu? Air kita pakai selimut, mau isi jalan tapi nggak bisa, ya kan? Masya Allah, subhanallah. Sampai pun kita ini tubuh kita, waktu juga bukan punya kita. Mau jalan hujan nggak jadi, kan gitu. Subhanallah. Jadi nggak ada yang kita punya. Jadi seluruh milik Allah, sesuai dengan siapa? Sesuai dengan Allah. Di balik yang berperilaku tidak sesuai dengan Allah, dia sudah melampaui batas. Coba Anda lagi duduk di rumah orang, wih, mejanya kok di sini? Pindahin yuk, pindahin. TV-nya pindahin, jangan usah di sono, di sini pindahin. Pasti sudah melampaui batas, betul? Kenapa dia bisa melampaui batas? Itu yang harus kita bahas lebih dalam lagi. Bukan perilaku melampaui batasnya. Kenapa dia bisa melampaui batas? Itu yang harus kita bahas. Konslet. Iya konslet, iya benar juga sih konslet. Cer-cer-cer konslet. Tadi ibu-ibu bapak-bapak perhatikan. Ya. Maka ada istilah amal saleh. Amal saleh itu sesuai dengan Allah. Maka itu yang kita cari hidup itu adalah ridha Allah. Yang kita cari adalah ridha Allah. Ridho Allah inilah, cinta Allah. Allah akan ridho. Ada berbuat baik tapi tidak soleh menurut Allah, ada gak? Berbuat baik tapi tidak diridhoi oleh Allah, ada gak? Karena tidak menurut aturan Allah. Dia bersedekah, gitu kan? Bunda Teresa, betul? Ya. Tapi di mata Allah nol besar. Karena dia kafir. Ya nggak karena Bunda siapa sih? Ya nggak usah tahu, berarti nggak gaul gitu aja. Kan gitu kan. Nanti Anda masuk Google gitu kan. Subhanallah. Dulu sedekah, ibadah lah bahasa kita ya. Tapi kafir. Tahu dari mana? Al-Quran. Tidak dapat apa-apa. Surat Ibrahim ayat 18, surat 14 ayat 18. Kenapa dia kah? Dia kafir. Perbuatan baik apapun yang sudah dilakukan oleh manusia, sehebat apapun, tapi dia tidak mengakui eksistensi Tuhan, nol besar di mata Allah. Atau orang sudah beriman tetapi dia sedekahnya show off, bukan warabbaka fakabir, bukan Tuhanmu yang kamu besarkan, tetapi dirinya sendiri yang dibesarkan. Berarti dia mengagungkan siapa? Berarti perbuatan baiknya nol di mata Allah. Mata Allah tidak sesuai. Saya mau sholat subuh, Masa kamu beriman dari tahun ke tahun, sholat subuh masih 2 rakaat, saya mau 4 rakaat. Ini berandai-andai. Kreatif, bisa enggak? Tidak sesuai. Disuruh 2 ya 2 aja. Bismillah Akbar. Bismillah Akbar 7 kali. Ah, nanggung biar benjol sekali. Bismillah Akbar. Merusak namanya, ya. Lempar jumroh. Saya nggak ngerti waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, saya belajar agama namanya pendekatan ISQ namanya. Ada lempar jumroh. Aduh, Allah Akbar. Apa Islam apa ini? Belajar Islam dari mana? Kujar Allah Akbar. Balik ke ini kayak perang, kayak tawuran. Saya diem aja, saya nggak mau gerak. Orang ayo satu dua tuh lari Allah Akbar. Saya nggak mau, saya diem aja. Ini apa-apaan nih? Jadi ada pengurus ISQ di sini. Mohon maaf mas, gitu kan? Gitu kan? Jadi ayat Al-Quran dikatakan surat 18 ayat surat 14 ayat 8. Matsalul ladzina kafaru, seperti orang-orang kafir seperti apa? Dia berbuat sehebat apapun, dia seperti mengumpulkan debu kemudian kena angin yang kencang. Nol besar di mata Allah. Berarti harus soleh, harus sesuai mencari ridha Allah. Orang tua kita mengajak kemusyrikan, menyembah berhala, udah biarin aja. Dibaki-maki, apa itu ibu bapak mas menyembah berhala, menyembah Allah. Kalau gitu saya gak mau datang ke rumah lagi. Seolah-olah benar kan? Seolah-olah benar. Orang tuanya ngajak kemusyrikan, menyembah berhala. Anaknya menolak, tidak mau. Akhirnya dia putus hubungan dengan orang tua, anaknya dosa di mata Allah. Bukan berarti harusnya menyembah berhala, tetapi tetap Anda harus berhubungan baik. Tidak boleh putus. Saya terharu dengan kawan saya, gitu kan. Dia sukses. Kalau bicara uang miliarder dia, duitnya udah miliaran. SMP pun enggak sekolah, SMA enggak sekolah, apalagi kuliah. Jadi tukang teh keliling naik sepeda, menjadi orang yang sukses. Subhanallah. Awal-awal saya deketin aja, jadi orang sukses. Ini gimana kunci suksesnya? SMP kagak pernah ngecap pendidikan, SMA apalagi kuliah. Saya ustaz sama orang tua saya nurut. Dia ngomong sesakit apapun saya diem, enggak saya jawab. Dia minta apapun, walaupun saya enggak ada duit, saya usaha apapun, utang-utang lah, yang penting orang tua saya seneng. Subhanallah. Sukses. Subhanallah. Karena saya tahu ini rahasia di sini, kuncinya di sini, itulah pintu surganya di situ. Nanti kita bahas tentang wanah nafs. Baik lagi, itu diridai oleh Allah karena sesuai dengan Allah, dapat ridha Allah. Jadi perilaku yang baik belum tentu diridhoi oleh Allah. Orang berbuat baik tadi surat apa tadi surat Ibrahim. Dapat enggak surat Ibrahim? Coba Ibu Tete Mesri terjemahin surat Ibrahim. Kalau pakai ini tinggal saat-saat tinggal gitu doang ya. Kayak masih kertas masih begini gebet-gebet gitu. Ya. Surat Ibrahim perumpamaan 18. Seperti abu yang ditiup angin. Kang, lanjut. Nggak dapat apa-apa. Kamu kaget ya? Maafin dia lagi tidur. Astaghfirullahaladzim. Maaf ya Allah, lagi bobo ya. Astaghfirullahaladzim. Saya tuh suka begitu nih, gawat banget ini gitu ya. Subhanallah. Ini dosa tanpa disadari. Ya Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya lagi dah. Ya. Ya. Jadi seperti debu. Kenapa orang itu melampaui batas kerangka berpikirnya dulu? Kan tadi, pertama orang penghuni surga neraka tuh dia melampaui batas. Yang kedua apa? Memprioritaskan dunia. Itu tuh di surah An-Nazi'at, kembali lagi surah An-Nazi'at. itu nanti ya. Jadi pertama wa man tagha, barang siapa yang melampaui batas itu adalah perilaku. Sebaliknya yang sesuai tidak melampaui batas adalah amal soleh. Lihat dulu nanti lihat ya. Maka nanti ada istilah taghut. Pernah dengar ya istilah taghut? Ini secara bahasa dulu supaya kita maksudnya begini, saya baru ngerti. Maksudnya begini ya. Karena harus secara bahasa dulu. Saya kasih tahu dulu. Orang yang soleh, perilaku soleh, karena dia sadar ini harus sesuai dengan yang pu. Yang punya pegang tuh, pegang. Saya sana tidak punya HP, saya pinjam Ustaz HP atau paling pinjam HP ya Pak. Telepon. Gambar apa ini? Terus saya ganti gambar monyet berandai-andai. Screen saya ganti. Yang keren nih gambar nih monyetnya. Monyet di Madinah. Di monyet di Madinah tuh segini-segini, gede-gede ya. Jelas marah yang punya. Kok jadi gambar monyet? Ini kan HP saya, terserah saya. Harus sesuai dengan saya dong, bukan sesuai dengan kamu, betul? Berarti perbuatan yang sesuai dengan siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang ya, pegang itu peganganmu. Pegang dulu. Hayya 'alas shalah. Entar. Dia pikir waktu milik dia? Ayo sholat, entar. Jadi orang soleh itu karena berpikirnya ini bukan milik saya, milik Allah. Ini kerangka berpikir. Ini pintu surganya di sini nih. Haram dan halal itu yang menentukan bukan kita, tapi calon istri, calon suami haram. Siapa yang mengharamkan? Ketika akad nikah, siapa yang menghalalkan? Sudah akad nikah menjadi haram kapan? Bapak Ibu, kalau hubungan yang diharamkan suami istri kapan? Dengan orang lain. Kalau dengan orang lain, iyalah. Ketika puasa Ramadan, siang bolong, betul? Itu kalau dengan orang lain maka jelas. Ya Allah, ini banyak urap, makan urap tadi kan enak banget, enak banget. Kebanyakan urap kayak gini. Semua kamu orang lain mau dijelas, gitu kan? Saya nggak bahas sama orang lain. Oh, yang lain selain puasa Ramadan, datang bulan itu kan jelas. Subhanallah. Selain itu, nifas. Selain itu, pakaian ihram itu maksud inyong. Hubungan. Ya, inyong itu maksudnya saya, Ibu Tati Mesri, saya ini bahasa Jawa. Maksud inyong itu saya gitu kan. Yang bahasa Kebumen, nanti Pak Ali tahu banget lah orang Jawa. Jadi sesuai itu amal soleh itu harus Anda paham. Oh, sesuai dengan siapa? Sesuai yang punya. Sampai pun Anda merasa ini istri Anda, suami Anda, tidak bisa menjadi haram. Betul? Ngobrol begini halal boleh-boleh saja. Kapan ngobrol dilarang? Ketika berduaan. Ketika sholat, betul? Allahu Akbar. Ini kayaknya harus berdiri nih supaya nyambung. Kalau berduduk kayak nyambung. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Yang tadinya halal menjadi haram, betul? Nah, pakaian ihram ini halal menjadi haram karena harus ditanggalkan, nggak boleh pakai peci kan? Karena pakaian laki-laki kan nggak boleh menutup kepala, betul? Pakaian ini haram, tanggalkan. Bukan milik Anda, tanggalkan. Hanya dua helai, tidak boleh berjahit. Ya Allah, ibu-ibu. Pakainya. Ibu yang minum bukan saya. Oh, yang disconnect sini. Pakaian tidak boleh berjahit, betul? Subhanallah. Padahal itu baju Anda enggak boleh, haram pakainya. Bayangkan, haram. Tidak sesuai, siapa yang ngatur berarti? Sampai pun seakan-akan tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Bahkan kalau kita potong sekalipun kita tidak merasakan apa-apa karena tidak ada sarafnya di dalam, yaitu apa? Apa? Apa ini? Kuku dan rambut dipotong kan dibuang begitu aja seolah tidak ada harganya kan? Haram. Karena pakaian haram betul kan? Itu milik aku, Anda enggak boleh potong. Harus sesuai dengan aku, seakan-akan begitu. Jadi amal soleh itu karena kerangka berpikirnya sesuai dengan yang punya. Subhanallah. Kalau sesuai dengan yang punya, harus tahu ini punya siapa? Punya Allah. Sampai pun suami istri ketika ihram, haram. Ya. Tidak boleh berhubungan. Pakaian haram. Namanya berihram, harus satu dua helai, tidak boleh berjahit. Ini tanggalkan semuanya. Sabun yang wangi menjadi haram, betul? Berihram nih. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Tadi bola berapa ya? Enggak boleh. Haram, betul? Bicara pun jadi haram. Kapan lagi kita enggak boleh ngomong? Bapak-bapak yang pasti tahu, kalau ibu-ibu enggak. Ketika khutbah Jumat. Ketika kita khutbah Jumat, ngomong itu haram. Punishmentnya, sanksinya, gugur Jumatan Anda. Ada ngomong, diam, dengerin khutbah. Yang ngomong diam, gugur Jumatannya. Benar, hadis begitu. Enggak boleh. Allah Akbar, jin berapa sih tadi sambelnya berapa? Enggak tahu. Saya enggak usah, kan saya enggak tahu. Kagak sah. Aturannya begitu. Emang ibu baru tahu. Jadi kalau Anda Jumatan di Masjidil Haram sana ya kan, atau di sini boleh kok ikut Jumatan. Ada ngomong shh, diem. Yang ngomong shh, diem itu gugur. Pakai suara enggak? Nawar kayak gini nih, ibu suka nawar nih gitu kan. Gini nih. Susah sama ibu-ibu dawat nawar mulu gini. Lihat nih. Hadisnya gini. Hadisnya dia harus ngomong diam. Dia harus bicara ngomong diam. Mungkin kalau Pak Ustadz kalau dibalik nih, kalau enggak pakai diam gini mau doang isyarat boleh enggak? Nah, tidak dibahas hadis itu. Bisa jadi boleh lah. Gitu kan. Isyarat doang. Gitu kan. Karena yang di hadis itu semut diam, disuruh diam. Kata-katanya mengatakan di diam. Berarti ngomong itu dilarang. Suatu hari saya di masjid di radio dalam, saya masuk Jumatan di situ, dua orang ngobrol. Enggak boleh ngomong. Habis saya dengar khutbah. Masya Allah, subhanallah. Paling gini saya elus dadanya, apa? Punggungnya. Nah, itu doa. Lihat aja sono, lihat sono gitu kan. Nah, kalau digini kan kagak marah dia kan. Dia ngobrol berdua akhirnya diam. Gitu. Dia masih ngobrol, enggak ngobrol, ketawa-tawa. Ketawa-tawa bukan sama dia. Inna lillahi wa rajiun. Di chatting. Gitu kan. Semua akhirnya saya pindah tempat. Itu bergaul sama setan, gue udah susah kan, udah saya pindah tempat lah. Karena langsung, jangan chatting, gugur saya harus sholat zuhur. Jumatnya itu gugur. Saya ganti dengan sholat zuhur. Bayangin, karena orang, saya tidak bahas ini insert doang, saya bahas kerangka berpikir. Kebalikan dari melampaui ini pintu neraka nih, bahaya sekali. Kan tadi dua ayat, ada masuk surga, ada masuk neraka, yang surah An-Nazi'at. Kenapa sesuai? Karena dia sadar harus sesuai dengan yang punya. Dan kita punya enggak? Tidak punya apa-apa. Tahu dari mana? Lahu ma fis samawati Terus man zalladhi surat Yasin. Yasin. Yasin. Yasin. Nah, Bapak Ibu yang ngomong Yasin. Subhanallah. Ya udah enggak apa-apa dah. Nih, Bu Yasin, dengar Bu Yasin. Ayat kursi. Saya nanya tadi surat. Al-Baqarah, gitu kan. Ibu-ibu yang ngomong Yasin jangan sedih. Kenapa? Banyak sekali pengajian saya, ini surah apa? Yasin. Cepat banget ya, enggak apa-apalah berarti dia sering baca surat Yasin doang. Subhanallah, biasa bisa kursi buat Yasin gitu sampai hafal. Ibu kenapa baca surat Yasin? Tadi ngomong Yasin. Ya Pak Ustadz, karena saya sering baca surat Yasin. Itu dapat enggak? Ada sih, tapi ya kan digabung tuh biasanya orang baca Yasin itu kan biasanya ayat kursi ada dulu kan gitu. Ini surat Al-Baqarah milik Allah, semua yang di langit dan di bumi milik Allah. Maka sesuai dengan yang punya. Sekarang saya balik. Berarti yang melampaui batas kerangka berpikirnya adalah orang yang melakukan melampaui batas, berarti dia kerangka berpikirnya dibalik. Berarti? Oke, tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena? Bukan, puter-puter aja. Saya ulang lagi. Orang melakukan amal soleh, sesuai. Kenapa dia melakukan amal soleh? Karena dia tahu ini milik Allah. Harus sesuai dengan Allah. Nah, sekarang yang melampaui batas, karena? Yes, sekarang merasa punya diri sendiri. Lihat teks Al-Qur'an. Kalla innal insana layatgha arahus. Itu dia kerangka berpikir orang tughian. Bahasa Indonesianya deh biar cepet nih. Sungguhnya kalau yang di dalam Quran, manusia itu melampaui batas karena dia merasa tidak membutuhkan, berarti dia merasa punya. Bahasa Arab yang di Indonesia kan sungguh-sungguh manusia melampaui batas karena dia merasa memiliki, kalau bahasa gaulnya, karena merasa punya. Terserah saya karena merasa punya. Saya punya, saya ngatur. Sholat, akhirnya lewat sholat, lewat bolong. Sholat asar datang lagi, ntar sholat isya maghrib, ntar. Ini orang Islam loh, saya bicara konteksnya Islam loh, orang Islam ini. Saya bicara bukan orang kafir, orang di lembah sana nggak usah lah, itu udah garis merah lah. Ada nggak orang Islam bolong-bolong sholatnya? Banyak banget. Saya ngasih motivasi di sebuah perusahaan besar sekali perusahaan. Di sini sudah ada materinya, nanti begini. Pas saya tanya, berubah materi saya, oh ini gak usah semuanya, bahas tentang, kenapa? Gara-gara saya iseng nanya, siapa yang tadi udah sholat? 1, 2, 3 orang. Siapa yang belum sholat zuhur? Siapa yang sholat suka bolong-bolong? Hebat. Saya tanya, bapak yang undang saya, pak ini Islam semua, ya Pak Arfi, nanti ke orang Kristen lain lagi. Islam semua kayak begini. Saya senang sekali kalian belum sholat tadi yang nunjuk. Kok senang Pak Ustaz? Karena jujur. Jujurnya saya senang. Gak sholatnya gak senang. Akhirnya materi yang saya sudah siapkan, saya tutup semua lah, gak usah. Yang penting sholatnya dulu nih, kacau banget. Karena dia merasa waktu milik saya kan. Disuruh ini jatahnya Allah kasih. Dia tidak tahu apa bahwasanya waktu bukan milik kita, milik Allah. Teng, habis waktu Anda, game over. Inna lillahi wa inna ilaihi roh. Setelah pulang ke, kalau dia gak sholat mah bukan kerahmat Allah. Tidak. Ya, subhanallah, gimana? Kata nakusir. Kalau orang sudah tahu dia mau mati, saya duh, mati dia baru sholat kan? Kalau orang tak tahu. Subhanallah. Kembali lagi tadi, orang yang togo, ini secara bahasa agak susah. Oke, buka surat Al-Anak. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ini agak dalam nih bahasanya. Enggak tahu surat keberapa. Coba aja lihat abis surat Al-Baqarah, surat Al-Anak ada enggak ya? Sampai asar kita surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, ya, lamanya An-Nisa, Al-Maidah. Jangan nyarinya itu di juz amma, Ibu. 80? 7, oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang kata-kata kalla innal insana la yatgha. Itu ayat keberapa? Surat al Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-'alaq bukan al-a'la. Al-'alaq. Al-'alaq 9 berapa? 9 berapa? 90. Coba Ibu baca Ibu bahasa Indonesianya. Burika deh, Burika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mhm. Dari orok, sebelum orok, dari janin, Allah yang menciptakan. Udah besar dikasih ilmu, yang udah keluar dari rahim dikasih ilmu. Allamal insana ma'alam. Dikasih ilmu terus, dikasih ilmu terus. Lanjut. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang di Indonesia kan tadi. Sungguh-sungguh manusia melampaui batas. Tapi tidak ada bahasa Indonesia kayak gitu. Itu bahasa Arabnya. Susah nerjemahinnya kan. Melampaui batas. Kenapa nih agak susah bahasa Arabnya? Coba bahasa Indonesianya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Kerangka berpikirnya gimana? Lanjut. Maksudnya nih serba cukup, ini susah sih terjemahannya. Maksudnya dia merasa punya. Asal usul kalimatnya istaghna'an. Mana nih? Istaghna itu nih agak bahasa Arab nih. Kalau ini pasti tahu, ghani. Ghani itu orang kaya, Abdul Ghani pernah dengar? Jadi orang itu merasa kaya, merasa punya. Dia enggak butuh, berarti dia punya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin, Allah enggak butuh alam semesta serta isinya karena dia yang punya. Udah cukup. Saya enggak butuh Anda, enggak butuh Anda, enggak butuh. Maka nama Allah juga Al-Qayyum, Maha Berdiri. Enggak butuh apa-apa. Kita sebaliknya butuh nafas, butuh makan, butuh minum, butuh semua kita butuhkan, betul? Ini dan itu semua muaranya dari Allah, berarti kita membutuhkan Allah. Dan ini enggak balik. Manusia merasa cukup, merasa punya. Ini kerangka berpikir ini. Maka kembali lagi tadi dalam surah An-Nazi'at, wa amma man tagha, barang siapa yang melampaui kerangka berpikir ar-ra'ahu istaghna, dia merasa melihat dirinya sudah merasa punya. Subhan. Kalau merasa punya, perilakunya sesuai dengan dia. Kalau merasa ini semua milik Allah, maka perilakunya harus sesuai dengan Allah. Inilah yang berat. Sesuai dengan saya kah atau sesuai dengan Allah kah? Ini menggambaran, balik lagi surat An-Nazi'at. Balik lagi surat An-Nazi'at. Ketika manusia melampaui batas karena merasa punya, kerangka berpikirnya itu. Karena kalla innal insana la yadghaw, sungguhnya manusia melampaui batas. Siapa arahu, dia melihat. Nah, kerangka berpikir menunjukkan kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir pintu neraka kayak begini nih. Saya melihat istri saya, ini istri saya, betul itu istri Anda, tapi Anda merasa punya. Enggak tahu diri. Ini suami saya, betul itu suami saya, tapi Anda merasa punya, tidak tahu diri. Bayangkan, ini selalu saya ulang-ulang ini. Saya kenalan istri saya hitungan jam, gambreng jadi istri, betul? Emang realitanya begitu. Ngelamar sini ditolak, ngelamar sini tolak. Ya Allah, susah banget cari jodoh ya. Ini udah umur 34 tahun belum kawin-kawin gitu kan. Ini kisah saya, daripada ngomongin orang, ngomongin saya sendiri dah. Ya. Supaya saya pikir coba lihat. Ada seorang bayi dilahirkan oleh ibunya. Ya. Dimandiin, dia pup, dia pipis, dibersihin semua. Bapaknya nyari nafkah untuk memberikan makan kepada anak dan istrinya, betul? Kontang-panting ini bapak. Mandiin terus, mulailah gede, masukin TK kan? Udah gede, masukin SD, SMP, SMA kan? Udah gitu kuliah, ini bapaknya cari duit. Udah kuliah, kerja udah mateng, buat saya. Dahsyat. Ya kebalikannya juga, ibu juga begitulah, sama aja, dibalik. Ada seorang laki-laki lahir dari rahim ibunya, bla bla bla. Udah besar buat saya kan. Dia menservis Anda, cari nafkah untuk Anda, diprotek Anda, padahal dia belum menafkahi bapak ibunya kan. Sudah menafkahi orang lain, sama aja kalau dibalik. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Maka perilaku saya, tutur kata saya, perilaku saya harus hati-hati. Jangan sampai saya menyakiti istri saya, karena ini dari Allah, milik Allah. Jangankan saya, tubuh saya pun milik Allah. Dicoret-coret aja gak boleh, tatoan maksud saya. Seorang curhat, curcol sedikit insert. Kan hari Senin, setiap hari Senin ada orang curhat tuh, sampai malam. Konseling. Curhat sambil nyoret-coret. Coret-coret, saya diemin aja. Tuh keluar dari curhat tuh, coretan semua tuh. Jadi dari pulpen saya, coret lagi, gambar apa lagi. Saya diemin aja. Penuh banget coretan. Ada aja orang kayak begini. Keluar dari situ, coretannya banyak banget. Pakai pulpen masih hilang. Yang diharamkan tato diharamkan. Wah, terserah saya dong, tato itu haram. Kan tubuh-tubuh saya, karena merasa milik saya, merasa punya. Maka kerangka berpikir ini, toh kan teks di dalam surat An-Naziat, barang siapa yang melampaui batas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bertamu ke rumah orang, gak mungkin perilaku kita sembarangan, betul? Yang gampang. Anda ke pengajian sini pakai celana pendek, pakai kaos singlet datang ke sini, pasti dilihatin orang. Ya kan? Atau Anda datang kondangan nikah, pasti ditahan sama satpam, betul? Ditahan sama satpam, bayangin. Subhanallah, enggak diterima. Masa satpam yang enggak diterima? Ini antara manusia dan manusia, perilaku kita terbatas. Nah, kalau kita di rumah orang, lapar nih, pisang goreng ada 5. Ya, kan apa kabar? Tamu, silakan. Padahal tamu juga banyak. Ambil ate, saya makan, lapar ya, kurang nendang, kan gitu. Ambil lagi enggak. Entar ambil lagi bilang ini lagi bilang apa maruk ya. Biarin dah bismillahirrahmanirrahim, makan lagi 2 kan. Malu-malu dia kan. Coba di rumah Anda sendiri lapar sambil nonton TV ini pisang goreng 5, hajar play, betul kan? Beda perilaku itu. Saya naik mobil. Bukan nebeng. Ayo Pak Arifin ikut. Iya, Pak. Mobilnya keren. Ini mobil yang miliaran. Duh, kenapa Pak? Saya sakit nih, enak banget. Dalam hatinya mungkin dalam hatinya. Vin, setirin dong, mungkin gitu kan. Saya harus inisiatif. Pak, kasihan Bapak, saya nyetirin. Oh, silakan, terima kasih banyak Pak Arvin, terima kasih, kan gitu. Dan di samping saya, kira-kira saya nyetir gimana? Rum, punya orang ini kan gitu. Rem pun, iya. Yang punya samping saya, gitu kan. Jangankan itu, yang punya di rumah, saya nyetir sendiri, ini punya mobil orang pun hati. Apalagi yang punya, ngeliatin, ya Allah. Kerasa banget, beda banget kalau punya mobil kita, kita nyetir sendiri, beda, betul? Jadi perilaku orang itu akan melampaui batas kalau dia merasa punya. Ini kerangka berpikirnya dulu. Ini pintu neraka ini. Maka itu tidak aneh kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan di dalam Al-Quran, orang takabur gak bakal masuk surga. Karena orang takabur merasa milik saya. Orang takabur itu. Maka itu kalau kita lihat, ini pintu neraka nih. Berarti kalau melampaui batas kan gak jelas, ini melampaui batas gimana maksud? Sudah dijelaskan tadi, melampaui batas itu karena merasa punya, itu dulu pegang dulu. Nanti bapak-bapak ibu pulang dari pengajian ini bukan milik saya, ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Saya dikasihin ya Allah, alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit. Kenapa? Karena merasa dikasih. Maka beban mental akan hilang kalau kita kehilangan. Karena bukan punya, bukan punya kita, hilang. Ya udah ya Allah, mau diapain ya Allah, mau ini. Toh yang kita genggam jauh lebih banyak daripada yang hilang. Itu aturan Allah untuk semua. Lanjut. Wa man tagha, barang siapa yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan memprioritaskan kehidupan dunia. Kalau di dalam itu jangan mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia, kan gitu. Disitulah fa innal jahima hiyal mawa. Orang yang merasa punya, dia takut dunianya hilang. Orang yang merasa punya takut dunia hilang, dikejar lagi. Yang berbahaya karena ini racun, semakin dikejar semakin haus, semakin hilanglah kenikmatan dunia. Ini hadis Rasulullah SAW. Orang itu dikasih satu lembah emas, diminta lagi dua lembah emas, diminta lagi, dikasih dua lembah, diminta lagi, sampai tanah masuk dalam mulutnya baru berhenti. Berarti sampai mati. Kalau udah di dalam tanah kan. Maka itu orang yang mendapatkan harta begitu banyak, dia tetap ngejar. Sekarang kalau ini orang hartanya sudah T, bukan lagi miliar, asetnya sudah sangat banyak, ini orang ini masih ngejar dunia lagi, soalnya bolong-bolong. Bahkan dengan bangga kakinya digajak-gajak kayak gini nih, kaki gede-gede. Dia zina itu hal yang biasa buat dia. Apa yang dicari dunianya apa? Semakin hausnya. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang terkaya, rajanya dunia, adalah orang yang bersyukur dengan qanaah. Baru dia bisa menggam dunia. Aghnal ghina. Orang yang paling kaya di antara orang yang kaya, al-qanaah, orang yang punya qanaah. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Alhamdulillah. Ya Allah, yang ada alhamdulillah. Kan pernah saya cerita, waktu bapak itu selalu jalan saya ke Masjid Nabawi, pulang karena jemaah kan, jemaah haji. Pulang. Sebentar Pak Ustaz, dari kemarin saya incer ini nih. Incer, apaan sih Pak? Jam, iya beli. Mumpung murah Pak Ustaz. Berapa Pak? 5.000, 5.500 kalau nggak salah. Real, enggak, dolar. Kan gitu. Dolar, 5.500 dolar. Innalillahi rojiun. Itu jam tangan. Habis dari Madinah ke kota Mekah. Mau kota Mekah di Zamzam itu banyak jualan-jualan kan. Bawah itu loh yang apa? Shopping rojim ya itu. Banyak. Masuklah situ. Jam lagi dibeli. murah nih Pak Ustadz, di Indonesia mahal nih, mumpung $3,000 cuma $3,000 doang. Saya diem aja, Pak yang kemarin aja belum dipakai. Berarti yang saya lihat Bapak sudah punya jam ini yang di tangan, jam yang kemarin, dan 3 jam. Ya ini mah gak ada apa-apa ya Pak Ustadz, saya ada 30 jam di rumah, saya koleksi, saya hobinya ngoleksi jam. Mending jam harganya 100 ribu, 200 ribu gitu. Saya udah 8.500 US dollar, baru 2 jam. Saya diem aja, ya Allah. Dia mesti beli lagi kan? Gak ada puas-puas ya kan? Sesungguhnya dia miskin. Dia miskin, betul gak? Oh, sampai Indonesia saya ngeliat, Masya Allah mobilnya. Mobil yang mahal banget tapi hanya 2 pintu. Beli lagi, 2 pintu lagi mobil yang harga M-M-an, miliar-miliaran. Saya diem. Wah ini keren, ada yang lebih keren lagi Pak Ustadz. Ngoleksi lagi. Dalam hati saya, dunia cuma sekejap, tapi mengejarnya hanya untuk kayak gitu. Itu sebetulnya tidak bisa menikmati, betul? Lo kalau satu mobil di atas 1 miliar, 1 miliar aja. Beli aja mobil yang murahan, sisanya buat anak yatim, buat masjid, kan gitu harusnya. Karena bekal akhirat jauh lebih banyak harusnya. Anda beli 8.500 dolar, itu 2 jam. Beli aja jam yang $100 ya. Sisanya buat fisabilillah. Ini enggak kebalikannya. Wa'atharul hayatad dunya. Sama dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad wal akhiratu khairu wa'ab. Ini jadi kerangka pintunya neraka itu kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir prioritas dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia, akhirat. Kalau kita prioritas akhirat berarti ada pintu surga. Maka kita lihat pintu surganya selanjutnya, ayat selanjutnya. Barang siapa wa man khafa. Ini seolah nyambung, memang nyambung nih. Berarti kalau dibalik, yang pertama dibalik berarti dia mau soleh, dia memprioritaskan akhirat, kan gitu. Lanjutkannya, berarti dan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, khafa maqama rabbih. Dia takut, nah takut inilah yang harus kita bahas lebih dalam lagi. Orang yang tidak takut akhirat, dia pasti tidak aman di akhirat. Karena dalam hadis Allah tidak mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut dalam satu waktu. Barang siapa yang merasa aman di dunia, maka dia tidak aman di akhirat. Berapa yang siapa yang merasa tidak aman di dunia, maka dia aman di akhirat. Ini hadis. Ketika ada hadis itu saya mikir, ini maksudnya apa? Oh, aman di dunia di akhirat. Dia merasa aman sesuai aja di dunia, di akhirat. Enggak, orang beriman itu merasa tidak aman nanti-nanti di akhirat. Jadi hati-hati nih, perilakunya hati-hati. Ini hati-hati, jangan. Enggak boleh, jangan. Jangan, kok kamu ketakutan? Takutlah, jangan. Ini enggak boleh, ini haram, jangan. Haram, berbahaya. Dia ada rasa takut. Nanti dia di akhirat, aman dia. Tapi kalau di dunia merasa, alah cuek aja lah, takut banget sih. Siapa takut? Ini bukan iklan sampo. Siapa takut? Nanti dia berhasil merasa aman kan di dunia, maka tidak aman di akhirat. Ini maksudnya. Jadi takut, apa maksudnya? Takut murka Allah harusnya. Kita takut murka Allah. Kok ini haram gak nih ya? Kita mau makan aja. Ujungnya wakina azab. Makanan saya ini menyebabkan saya neraka enggak nih? Itu kerangka berpikir pintu surga. Udah ada pintu surganya nih. Ini kerangka berpikirnya. Ya next time kita bicara pintu beneran dalam arti pintu. Ini bukan pintu, itu ini kerangka berpikirnya dulu. Karena amal soleh kita udah ngerti, oh amal soleh itu kerangkanya dari sini. Kan yang di-announce, yang di-broadcast kan pintu-pintu surga seperti apa. Apakah rasa takut itu harus kita tumbuhkan? Wajib. Karena orang sholat harus ada cinta dan harus ada rasa takut. Maka buah daripada rasa takut kepada Allah, wanahan nafs anil hawa, dia menahan nafsunya, nafsu yang fujur berarti. Menahan itulah ada rasa takut. Di depan saya ada jurang, maka saya rem. Betul kan? Karena ada rasa takut. Kita rem. Kenapa Anda enggak ngerem? Karena tidak ada rasa takut. Takut di mana? Takut akhirat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada istilah-istilah di dalam Al-Qur'an yang mungkin kurang tersosialisasikan di dalam kehidupan kita. Ya. Contohnya, bukalah surat Fatir, surat 35 ayat 28. Ini mohon maaf, saya keluar dari kebiasaan tradisi, ini agak beda, mohon maaf kalau beda pendapat. Sudah dapat surat Fatir, surat 35 ayat 28. Surat Fatir. Sudah, Fatir itu artinya apa? Pencipta. Jadi ada kawan saya, dia keluaran Timur Tengah, Ustadz juga. Nama anak antum siapa? Ini kan lahiran. Nama anak saya Fatir. Astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Ustaz? Dia buka dong, dia ngerti bahasa Arab. Masa nama anak Fatir? Itu menyebabkan ketakaburan. Karena Fatir itu hanya Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Itu Fatir namanya. Coba ya, biasanya depan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, surah Fatir pasti depannya ada terjemahnya apa kan, gitu biasanya itu kan. Quran terjemah ada kan, gitu kan. Fatir artinya apa tadi? Mencipta. Siapa itu maksudnya? Allah. Jadi tidak boleh namanya, nama ada lagi, itu udah telanjur. Namanya siapa? Robi. Ya Robi. Oke, okay, baca Ibu Tati mesti baca. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang tetap. Ada yang bermacam-macam warnanya dan bulunya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara manusia-manusia hanyalah ulama. Allah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ini penting sekali, aduh. Mungkin ini saya butuh waktu sedikit ya, agak panjang. Lihat, ini lihat ibu-ibu. Rasa takut itu bukan di sini. Rasa takut di sini. Saya keluar dari tradisi, ulama adalah orang yang ada rasa takut kepada Allah. Walaupun dia seorang profesor doktor, sampai pun dia seorang profesor dalam bidang Al-Quran seandainya, tapi dia tidak ada takut-takutnya kepada Allah, itu bukan ulama. Baru. Jadi kalau kita perhatikan, ulama itu ilmu yang menyetrum hati, tahu tapi sampai sini, sadar tapi sampai sini, dan perjalanan sini ini jauh banget. Secara fisik dekat, ini butuh waktu. Ya Allah, ketika Anda sholat ada rasa cinta bertemu dengan Allah, juga harus ada rasa takut. Itu tidak mudah, walaupun ikut pelatihan sholat khusyuk, udah baca tentang sholat khusyuk, belum tentu bisa meneteskan air mata. Padahal dalam sholat gimana yang maksiat, yang sholat aja dia bisa mencegah, ya Allah. Terus dia mau melangkah yang maksiat, maka sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan enggak. Waktu dalam sholat aja dia takut, gimana melakukan yang terlalu dugem, karaokean, mabok-mabok, ataupun enggak. Banyak orang sudah tahu, tapi belum merasakan. Maka bahasa saya tadi, ulama itu barometer Al-Quran ini, diingat-ingat soal Fatir ya, diingat-ingat kalau dia ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Tadi ada yang konsultasi berapa menit sebelum saya tadi, iya Pak, saya baca fatwa MUI begini, saya bilang itu tidak benar. Oh iya, kita berbeda pendapat dalam hal ini, karena menurut saya itu haram. Nah, kita takut berfatwa karena harus dasar ilmunya apa? Itu namanya justifikasi pembenaran. Apapun bentuknya, apapun bentuknya. Lihat, ketika orang itu ada rasa takut kepada Allah, sungguhnya dia ada rasa cinta. Salat itu rasa cinta doang, tidak cukup. Kalau cinta beneran, dia ada rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Saya sedih sekali ya, saya dengar ceramah, kalau ulama itu lihat dulu CV-nya, kurikulum vitae-nya, jam terbang. Kalau dia fakultas sastra Arab, jangan ngomong sastra Arab. Pas dibilang sastra Arab, saya sedih sekali, karena guru yang saya cintai, guru besar saya adalah dia hanya lulusan S1 bahasa Arab. Tapi dia menjadi guru besar, di-hire oleh Saudi Arabia menjadi guru besar. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau hanya sastra Arab. Saya sedih, waktu itu saya dengar ceramah, aduh kacau banget nih. Kalau CV, walaupun itu tukang beca, kata-katanya bagus, dan dia betul-betul takut kepada Allah, dia tidak pernah nyulasin penumpangnya, dia hati-hati, dia itu ulama, karena udah merasa sampai tataran afeksi namanya. Walaupun secara kapabilitas keilmuan fatwa dia tidak punya. Ini standarisasi yang beda. Mohon maaf, saya beda karena ada dasar maksud saya ini. Walaupun seorang profesor doktor dalam hadis, dalam tafsir Al-Quran sekalipun, dia tidak takut kepada Allah, bahkan memakai harta negara untuk pesta-pesta keluarganya, maka dia bukan ulama. Saya bilang, kok bisa begini? Ya. Acara keluarganya di hotel ini, ya. Yang megang keuangannya kawan saya. Waduh, Vin, ini duit negara nih, Vin. Sampai saya harus ngeluarin, namanya duit besar. Waduh, kacau banget. TU, biasa kayak gitu kan? TU. Tidak ada rasa takutnya. Jangankan untuk pesta, makanan yang masuk ke dalam perut kita pun, kita ini menyebabkan neraka, tidak? Kapan ketawanya? Kalau udah mati, apa yang nunggu mati dulu, baru kita balik ke dunia? Tidak mungkin. Maka orang yang masuk surga, kan gitu kan, dia merasa takut dan menahan nafsunya. Nah lah, menahan itu sesuatu yang bergerak, pasti sakit, karena begini kan. Sesak, betul kan? Nah juga nahan. Subhanallah. Itulah bayaran surga. Itu memang bayaran. Jadi kalau Anda lagi melakukan sesuatu di tangga, katakan inilah bayaran surga, inilah pintu surga. Itu Al-Qur'annya surah An-Naziat tadi. Oke, saya ulangi surah An-Naziat. Barang siapa yang melampaui batas. Satu. Yang tadi. Berarti tidak soleh, tidak sesuai dengan Allah. Kenapa? Karena dia merasa punya ini dulu nomor satu. Kemudian dia memprioritaskan dunia, ujungnya neraka. Ini bahasa surah An-Naziat. Barang siapa yang takut kepada Allah dan menahan nafsunya, dia mendapatkan surga. Ini jadi saya jadiin stiker nih. Dua kata-kata yang jadiin stiker. Karena itu kunci surga, itu kunci neraka di sini. Nah, ketika sebetulnya kita gabung nih sekarang, kita gabung dua kata ini. Satu, barang siapa yang tidak melampaui batas, berarti amal soleh. Ya. Kemudian dia memprioritaskan dunia, kita balik. Memprioritaskan dunia, memprioritaskan akhirat, maka di surga. Dibalik lagi, barang siapa yang tidak ada takut-takutnya, gitu kan, nggak takut kepada Allah. Siapa takut? Hajar boleh. Gitu aja takut nih. Dan melampiaskan nafsunya, maka masuk neraka, kan kebalikannya. Kebalikan dari surah An-Naziat. Maka pintu surga pertama kali, ini bukan milik aku, semua milik Allah. Tidak bisa saya semena-mena melakukan apapun, terserah saya, terserah tidak boleh terserah saya, terserah Allah, dan saya menahan nafsu saya, enggak boleh, karena ini terus bergerak. Kalau bahasa saya gini, sehebat apapun bapak-bapak ibu mandi pakai sabun sebersih apapun dan sewangi apapun, tetap aja lama kelamaan jadi bau, betul kan? Berarti kita harus apa lagi? Good, mandi lagi. Udah mandi nih, tetap aja akan bau lagi, betul? Itulah jiwa. Anda puasa, sholat, berzikir, membersihkan hati kita kan? Udah tenang aja. Jadi sabar, nggak marah-marah lagi, bisa marah lagi. Saat itu oke, masih wangi maksud saya. Nanti, ini sekarang habis terrefresh nih, habis pengajian, keluar sabar. Satu hari, dua hari, belum tentu. Jangankan itu, ustadznya juga begitu, sama. Karena ini berlaku untuk siapapun. Betul nggak? Nanti saya akan bahas tentang jadid hayatak. Gimana merefresh kehidupan. Maka itu Nabi, ini pernah seterangkan dengan detail banget. Nabi mengatakan, sholat itu seperti mandi, pernah saya terangin. Sholat itu seperti mandi, hadis bukan satu, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari banyak. Kok jadi mandi sih, gimana sih? Karena ini nanti berkeringat dan bau. Dia bergerak terus, menahan ini, itu tidak mudah. Saya tidak membandingkan Anda dengan soang. Dia kagak mandi, mandinya cuma gitu doang, bulunya putih banget ya, bersih banget ya, angsa-angsa. Padahal coba kita pakai baju putih dua hari, ya kan? Ininya sudah coklat kan, gitu kan? Subhanallah. Kalau itu suang tuh dari lahir, tuh angsa tuh kan? Saya kadang-kadang bingung, ini gimana kok gak kotor-kotor gitu ya? Bersihnya emang bersih putih, betul kan? Masya Allah, mending di tempat yang mana gitu kan? HP Anda yang putih aja nih, kebetulan HP saya putih. Dibiarin lama-lama, kotor, kasih casing, tetap aja kotor. Itu suang gak ada casingnya. Angsa-angsa itu loh. Sekarang kan, ya Allah ya Rabbi, subhanallah, begitu dahsyat. Manusia berbeda. Maka itu yang disebut dengan membersihkan diantaranya dengan istighfar dan taubat. Istighfar ada dua, ada bentuk astagfirullah, ini pernah saya terangkan, ampuni aku, berarti yang lalu, wa atubu, dan aku kembali untuk yang ke depan. Kan kalau zikir gini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Jadi ada astagfirullah, aku minta ampunan, bentuknya verb astagfirullah. Aku minta ampun, astagfirullah. Wa atubu, dan aku kembali, atubu. Ini ada dua verb, ada dua kata-kata kerja. Fi'il bahasa Arabnya, ada dua kata-kata kerja. Wa atubu leh, aku minta ampunan dan aku kembali. Yang ampunan yang lalu, yang ini ke depan. Aku kembali, berarti kembali ke jalan Allah. Mandi kalau bahasa saya. Maka orang yang kalau berdiri istighfar, jalan istighfar, naik mobil istighfar, istighfar terus, berarti dia mandi terus dalam tanda kutip. Maka jiwanya tuh mendorong kepada yang baik, yang baik, yang baik. Tapi kalau jarang-jarang zikir, hatinya jadi keras, ini pernah saya terangin. Hati jadi keras, jadi hitam. Jadi coba bapak-bapak ibu biasakan berdiri di rumah, ngapain apa-apa lah bentuknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pengaruhnya ke depan, karena bersih lagi, bersih lagi, bersih lagi. Kalau fisik, udah kelihatan keringetan, bau ini udah ada tandanya. Alhamdulillah, maka bau yang diberikan oleh Allah supaya kita sadar, supaya mandi. Kita pun demikian, kalau bapak-bapak ibu bawanya marah aja. Ini ada yang aneh kan, berarti mohon maaf bahasa fisik, berarti Anda lagi bukan lagi kotor, ya stresnya jelas ya. Lagi kotor, ya, lagi bau, ya lagi bau, ya lagi bau, gitu kan. Berarti kita harus kembali ke jalan yang benar. Disinilah barometer kita melampaui batas dan tidak melampaui batas, karena ada jiwa fujur yang mendominasi diri kita. Dasar jiwa fujur itu adalah aku punya. Jiwa takwa adalah punya Allah. Subhanallah. Mohon maaf bapak-bapak nih. Saya bapak-bapak yang punya emas, cincin emas. Dalam Islam dilarang. Haram Anda pakai cincin emas. Gak keren pakai cincin emas. Haram. Hah? Terserah saya. Ah, terserah saya berarti jari Anda milik saya, emas Anda milik saya. Padahal semua milik berandai-andai. Ya Mas Arifin, itu pun yang pakai perempuan Irma Puritasari kan gitu kan. makan jeruk gitu kan. Jadi kembali lagi tadi, ini kan Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Ketika Allah yang ngatur, Anda tidak bisa why, karena masuk aturan. Anda boleh why ketika rukun iman. Islam itu pasrah, tunduk, apapun yang dikasih, yes. Ini saya kasih gambaran begitu. Maka kembali lagi nih, pintu surga kalau Anda mengatakan semua milik Allah. Kalau semua milik Allah, Anda akan dikit-dikit bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, Anda duduk lihat, Anda punya rumah ya Allah. Alhamdulillah, saya punya rumah. Anda duduk apapun ya Allah, saya sehat. Alhamdulillah, kau berikan kesehatan ya Allah, aku masih hidup. Dikit-dikit, alhamdulillah. Itulah pintu surga. Kenapa kerangka berpikirnya bukan milik saya? Milik siapa? Milik Allah. Itu dulu nomor satu, ini kerangka berpikir. It's not mine. Maka ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahasa yang lain dengan nama Allah yang engkau miliki semuanya, karena ini pemberian dari engkau, karena engkau yang maha pengasih, dikasih. Ini kerangka surga ini. Ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim, ini milik Allah, tapi perilakunya milik saya. Terserah, ini bahasa setan kalau bahasanya. Ini bahasa penghuni neraka. Terserah saya. Aduh, enggak ada terserah hidup ini, enggak ada terserah saya. Terserah Allah. Sampai pun tadi pakaian pun tidak boleh. Itu tidak boleh berjahit, yes. Enggak boleh motong kuku, yes. Dan ihram tadi, ihram. Subhanallah. Membuka aurat pun tidak boleh. Karena milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik saya. Kalau milik saya, waktu pun bebas. Waktu pun diatur, jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, kan gitu. Tidak ada di muka bumi ini agama yang mengatur jam waktunya. Kecuali Islam. Jam sekian Anda harus sujud kepada Allah. Ini waktu Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Itu aturan yang dahsyatnya luar biasa. Ini di kacamata pintu surga. Kacamata neraka ya sebaliknya tadi. Kalau Anda memprioritaskan dunia lagi, tidak ada akhiratnya di sini, berarti di neraka. Berarti pintu surga, penghuni surga melihat dunia cuma sebentar. Dunia hanya sebentar, dunia alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa kita tularkan. Alhamdulillah mudah-mudahan ini terus sampai akhirat saya. Tiada hari tanpa saya yakin jangan-jangan dikit lagi saya mati. Maka saya latih jemaah-jemaah saya. Kalau ibu-ibu mau latihan silakan, kan biasanya pakai sajadah. Nah, saya pakai di atasnya pakai kain kafan, ya Allah dikit lagi mati nih. Sekarang sudah terinstall, sudah nggak usah kain kafan, udah terbiasa. Oh, dikit lagi mati. Bayangkan ibu kalau sudah mau mati kan. Kemarin istri saya dikirimin gambar orang pakai kain kafan. Istri saya, ini modelnya siapa nih? Model di sana pura-pura. Oleh Pak Rusmono dikirim. Pak Rusmono bilang, ini beneran matinya. Oh beneran matinya, kan gitu kan. Dia tahu beneran langsung di delete kan. Disangkanya model kan praktek gitu kan, model. Wajahnya emang cantik. Cantik gak cantik? Tapi mati. Subhanallah, saya ngeliat, ih cantik. Subhanallah, kayak masih hidup. Kok bisa itu kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Coba Anda sudah dikafani, enggak ada lagi. Coba setiap hari deh. Kalau saya meninggal ya Allah, dikafani, dimandiin, dikuburin, terus ya. Diulang lagi, pikirin itu, diulang lagi. Nanti perubahan akhlaknya luar biasa. Itu menggugurkan prioritas dunia, menjadikan prioritas akhirat. Itulah pintu surga. Anda masuk, kalau Anda punya bisa online ke YouTube, langsung buka YouTube, cek sudden death gitu kan ya. Mati dadakan, jebret masuk foto lagi. Nanti biasa di bawahnya itu yang berkaitan dengan itu semua. Meninggal dadakan, meninggal dadakan, meninggal. Banyak banget. Itu akan lama-lama ingat kematian, lama-lama menjadi akhirat menjadi skala prioritas kan gitu. Baru itu pintu surga. Tapi kalau dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, haus dia. Semakin minum air laut semakin haus, bukan semakin kenyang. Terus lagi, terus lagi. Subhanallah. Kadang-kadang Anda sedekah, banyak banget sedekah 100 ribu. Padahal Anda kehilangan 100 ribu pun masih bisa makan, betul kan? Subhanallah. Baik, itu saja dari saya, kita akan ada tanya jawab. Ini kerangka berpikirnya sebetulnya, bukan pintu beneran secara fisik pintu. Nanti kapan-kapan kita bahas fisik pintu, tapi itu bentuknya kalau hanya pintu doang, itu tataran knowledge doang. Oh, untuk perubahan akhlaknya enggak rendang, tapi it's okay, sebagai informasi nanti kita bahas pintunya, pintu dalam arti pintu. Kalau ini adalah arti pintu adalah kerangka berpikir. Baik, ada pertanyaan silakan Bapak-bapak apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Kalau enggak soleh ya diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Al-Muntaqim. Allah janji benar, siapa yang tidak taat kepada aku, dia urusin akhirat adalah neraka. Ini sudah diperingatan. Kecuali dia tidak kedengar-dengar ajaran Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulan. Sekali-kali kami tidak akan mengazab seorang hambaku sampai mereka mendengarkan risalah Islam. Risalah kebenaran. Kalau dia enggak pernah dengar sama sekali, seandainya di hutan mentawai dia tidak kenal Islam, dia mati ya, enggak ada masalah. Tapi dia sudah mendengar risalah Islam dan menolaknya, ya dia akhiratnya bukan keramat Allah lagi. Rahmat Allah itu ada dua. Pertama, rahmat dalam arti umum di dunia ini. Ada rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Maka ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini spesial untuk orang beriman doang. Nah, kalau Ar-Rahman, orang kafir pun dapat. Dia dapat harta, dia bisa nafas, dia bisa melihat, dia bisa menikmati air, dapat rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang kedua, Ar-Rahim, hanya spesial untuk orang maka Ghafurur Rahim, sering kan Allah Maha Pengampun, karena diampuni adalah orang-orang beriman. Yang modal iman la ilaha illallah enggak ada, orang kafir tidak dapat ampunan, maka dia kembali ke azab Allah, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah alam. Yang lain silakan Bu Rika. Iya, betul. Nah, kalau dia sakit sampai dengan dia meninggal, dan anak itu seorang anak yang masih berbuat dosanya, itu lebih dahsyat lagi. Ya. Orang anak kecil meninggal dunia kan belum ada dosanya. Tapi dia sakit ya. Berarti derajat di akhiratnya lebih tinggi. Kalau ada anak meninggal dunia dalam bayi, meninggal dunia kan surga tuh. Nah sekarang anak bayi sakit bertahun-tahun, akhirnya meninggal, akhiratnya surganya lebih tinggi. Ya. Karena Allah memberikan ujian lebih berat, betul? Maka teks-teks Al-Quran, di dalam Al-Quran selalu ada istilah darajat itu derajat. Bukalah surat Al-An'am 132. Al-An'am surat yang ke-6, 132. Ibu Rika baca surat yang ke-6 ayat 132. Ada kata-kata walikullin darajatun. Dan setiap orang masing-masing, likullin itu setiap orang masing-masing, darajatun, derajat sesuai dengan mimma itu sesuai dengan, seimbang dengan apa? Amilu. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, berarti sesuai dengan beban. Ya. Berarti ada tingkatan-tingkatan, semua masuk surga tapi surganya beda-beda. Dapat enggak? Dapat enggak? Wa ma rabbuka, sekali-kali Allah tidak, yaitu Tuhanmu, bighafilin, sekali-kali Allah tidak pernah lengah, tidak pernah lupa kepada apa? Amma ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap beban yang mereka pikul selama di dunia, enggak pernah lupa. Dari sini kita lihat orang itu punya derajat-derajatnya. Yang satu sakit, kakinya gak punya, sholatnya cuma kaki satu, kan berat beban, betul? Yang satu punya dua kaki, yang satu punya mata, wudhu kesana kemari gampang, yang satu buta, mana tempat wudhu? Bebannya beda-beda. Sama-sama sholat, sama-sama wudhu, bebannya beda, pahalanya beda. Satu, dua, tiga orang, empat orang, atau lima orang, ini pernah saya terangkan ini di Masjid Pondok. Lima orang, kita duduk, tiba-tiba ada orang menghina. Saya orang temperamental pemarah. Pak Ali di sini orang sabar banget ya. Yang satu Mas Solin sabar banget. Vin sabar ya. Akhirnya kita diam semua nih gara-gara menghina. Tapi dalam hati saya, hajar juga. Ini pahalanya saya lebih berat, lebih besar. Kenapa? Karena beban. Subhanallah. Orang yang punya beban lebih berat, dia lebih besar pahalanya di mata Allah. Ibu-ibu pakai jilbab di sini santai-santai aja. Coba di Paris sekarang mungkin dihina, dilempar batu. Waktu saya di Napoli, tempat sholat nggak ada. Ah, sholat aja nggak ada lagi di stasiun. Akhirnya saya di stasiun kereta api sholat. Orang pada ngeliatin. Anda pernah ngeliat Sarimin? Persis kayak begitu gitu. Orang lewat begini yang ngeliatin kita. Kan beban mental. Di foto, Allah Akbar. Kita ngapain nih? Karena kanan kiri pada nggak sholat. Dia ngeliat seperti makhluk yang berbeda. Kan beban. Coba Anda sholat di sini, nggak ada yang ngeliatin. Biasa sholat. Subhanallah. Saya menaklukkan mafia di Italia gara-gara sholat. Mereka pada ngeliatin aja. Wow, ngapain kamu? Hebat sekali. Akhirnya mereka akrab dengan saya. Subhanallah, itu kisah nyata dulu. Jadi beban yang tadi, anak tadi, bebannya kan sakit nih. Itu besar di mata Allah. Pausannya kan belum punya dosa, apa yang dihapuskan? Iya, tidak punya dosa, tapi pahalanya besar di mata Allah. Di mata Allah. Subhanallah, kira-kira gitu. Ya, ada lagi yang lain? Ibu-ibu, pertanyaan apa saja? Apa saja? Bapak, silakan Bapak. Tetap debu di mata Allah. Yang mengatakan Al-Quranul Karim, yang tadi, tetap debu di mata Allah. Kebaikan apapun yang dibangun seseorang yang mana dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, kebaikan itu gugur. Saya berani mengatakan karena dalilnya bukan satu, ini kan cuplikan dalil doang, cuplikan. Habitat sa'amaluhum, sia-sialah seluruh perbuatannya. Karena dia kafir, tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhan. Maka kalau kita bertauhid, itu pondasinya. Tauhid la ilaha illallah itu pondasi. Sehebat apapun orang, mungkin serasa di dalam hati Anda kayaknya enggak adil. Bagaimana tidak adil? Allah memberikan matanya, Allah memberikan dia bisa berpikir, dia bisa menemukan, dia kan pemikir berarti pinter. Kenapa dia tidak bisa mengatakan Tuhan ada yang satu, Tuhan Allah? Kecuali orang-orang ini tidak pernah mendengar risalah Islam sama sekali. Dan zaman itu pasti Alf Edison pasti dia sudah mendengar Islam zaman saat itu. Jadi ketika orang itu tidak mengenal Islam sama sekali, belum sampai risalah Islam, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Sekali-kali aku tidak pernah mengazab hambaku kalau dia belum sampai risalah kepadanya, Al-Qur'an. Jadi untuk ini karena ini susah, permasalahan susah. Kenapa susah? Karena gaib. Maka harus pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil bahaya, Anda mengatakan tidak sia-sia. Yang mengatakan sia-sia adalah Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla. Allahu alam, ini yang saya katakan. Pak Wahyu silakan. Ustaz, Ustaz, Anaziah tadi, Ustaz. Berapa siapa yang takut akan kebencian Tuhan? itu surga tempat tinggalnya. Kalau saya harus masuk dari kognisi dulu baru afeksi, Ustaz, ya? Betul enggak? Iya, harus dari kognisi dulu baru afeksi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai pun sudah masuk afeksi, dia bisa hilang afeksinya hanya dalam kognisi tok. Betul? Dia menahan nafsunya dan dia takut kepada Allah, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Man khafa maqam rabbih, dia takut kepada Allah. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsu dari hawa nafsunya. Final jannati hiya al-mawa, sungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Kan gitu. Ini satu kesatuan sebetulnya. Dia menahan nafsu karena ada rasa takut kepada Allah. Di sini yang saya ngomongin, yang ibu-ibu dan bapak-bapak udah dengar, itu baru sampai ini namanya tataran kognisi. Ya tahu, tapi belum bisa merasakan. Ini harus diasah. Wajib diasah. Diasahnya pakai yang pertama. Yang pertama kan barang siapa yang melampaui batas dan memprioritaskan dunia maka neraka. Ibu-ibu ini saya pelan-pelan deh, kecepatan kali. Barang siapa yang melampaui batas memprioritaskan dunia neraka. Yang kedua, barang siapa yang takut kepada Allah menahan nafsunya surga. Ini teks surah An-Naziat. Saya kan mau masuk surga, pintu surganya gimana? Oh, saya harus takut kepada Allah sampai di sini nih. Dan menahan nafsu di sini. Belum sampai di sini kan? Belum. Ya tahu sih, tapi masih melakukan. Gimana caranya balik-balik sini? Yang pertama tadi, yang melampaui batas. Karena melampaui batas ini merasa punya, berarti harus yakin ini milik Allah. Memprioritaskan dunia, berarti ingat akhirat. Dua ini milik Allah semua, milik Allah, dikasih. Masih saya mau melanggar, ini semua dari Allah. Ya Allah, malu banget. Apabila yang sudah dikasih diambil oleh Allah. Barang siapa yang tidak sholat, maka dua matanya hilang. Kira-kira pada sholat, karena sudah merasa dikasih Allah, kan terserah Allah. Mau ngasih, mau ngambil lagi, terserah Allah, ada yang punya. Maka orang itu sholat, ya Allah, jangan sampai mata ini. Waktu saya sakit, kemudian, saya pernah cerita, dikasih kertas. Wih, dicek dokter bingung. Pindah tempat Pak Arifin nih, pindah alat. Wih, lama banget. Saya seumur umur baru, sampai akhirnya deh. Nanti dicek di internet penyakit Anda. Ini obatnya nanti kesini lagi kita lihat. Saya naik mobil, saya bilang ke istri saya, kenapa senyum-senyum mas? Kita kan ke dokter mau tahu, malah disuruh searching di internet. Kamu aja lah, mas mau jalan ngajar. Pulang-pulang tengah malam, dia istri saya sedih. Udah di search internet, udah mas. Ternyata penyakit saya menyebabkan kebutaan. Dengan waktu tertentu dia akan buta. Tentu saya langsung melangkah second opinion dokter yang lain, sama aja. Baru berapa alat dicek. Padahal saya iseng-iseng doang cek dokter. Kok saya rasa begini, Pak, aneh banget. Gitu kan? Saya enggak bisa ngeliat cahaya kayak Dracula. Kalau ada cahaya saya enggak kuat. Ada apa ini? Dan itu penyebab mata buta di dunia nomor 2. Istri saya menerangkan, karena udah baca di internet, dalam hati saya, oh pantesan dokter gak ngomong, ya gak tega, kan gitu kan, udah yang riset di internet. Kenapa kita, ya Allah, alhamdulillah masih bisa lihat, kenapa? Karena akan, begitu caranya. Kenapa Anda bisa merasa, ya Allah, alhamdulillah aku bisa lihat, karena akan? Jadi kalau Anda perhatikan, orang itu akan bersyukur kalau sudah hilang dari dirinya, betul? Kalau gak merasa hilang mah, Anda gak ada listrik nih. Satu hari, dua hari, pas hari ketiga, alhamdulillah kan, betul? Kapan? Kalau hilang baru terasa bersyukur. Karena merasa punya sih. Makanya itu kebanyakan orang penghuni neraka adalah orang-orang kaya. Orang banyak gagal dalam ujian nikmat. Orang banyak sukses dalam ujian sengsara. Ya, subhanallah. Kenapa Anda tau-tau sembuh, ya Allah, alhamdulillah bisa gerakin, kan gitu. Yang gak sakit gak bersyukur. Saya kemarin mau anak saya panas, pakai yang ditempel ini kan, supaya turun panas itu, yang tempel-tempel itu, yang apa tuh, yang gitu kan. Ya itulah, bukan salon pas, bukan koyo, yang lembek itu loh. Apa koyo? Koyo zaman kita, Pak, zaman kita koyo. Zaman kita koyo ini yang dingin banget itu kan. Wah, sambil gendong istri saya, kenapa mas? Gak bisa jalan, mau diapain? Wah, gimana nih? Kalau saya tinggalkan istri saya sama anak saya kan gak mungkin. Mereka mau keluar. Hitungan menit, datang Pak, saya cariin teknisi mesin ya. Nih Pak, di sini. Oh iya, iya. Datang. Alhamdulillah, kan gitu. Pasti saya, oh ini Pak. Pak, beli ini. Oke, beres. Saya tungguin aja kan. Keringetan kan, siang bolong. Wah, alhamdulillah. Bisa akhirnya. Alhamdulillah, ya Allah. Kapan alhamdulillah? Bapak-bapak, ibu-ibu masuk mall. Puter, enggak dapat lagi. Udah tough 7 kali nih. Ada mobil keluar. Alhamdulillah. Kan gitu. Kalau Anda masuk mall ataupun gedung apa, taruhlah Anda masuk jam 6. Kagak ada alhamdulillah ya kan? Orang masih kosong, mall juga masih tutup. Kosong, ya kan? Enggak ada alhamdulillah. Maka kebanyakan orang dengan nikmat justru dia lupa Allah. Justru lupa, bahwa justru dengan sengsara ini dia ingat, oh, ya Allah anak saya ujian sakit lagi, ya Allah ujian nasionalnya terpaksa di rumah sakit, ya Allah. Kan gitu? Karena anaknya sakit lagi uji, anaknya liburan lagi senang, sehat, ya Allah enggak. Yang di sana, di sini sih ya Allah terus gitu kan. Jadi kebanyakan orang itu justru dengan kesengsaraan dia sukses. Kalau dia bersabar. Kalau bahasa saya tadi, semakin keluar kesengsaraannya, semakin keluar yang hitam, semakin jauh mengisi kesabaran, semakin jadi yang putih, jernih. Tadi saya gambar gitu. Sehingga nanti banyak yang jernih, nanti baru kemudahannya banyak itu. Hidup itu memang seperti itu. Kalau Anda lancar-lancar saja, justru lupa. Karena merasa akhirnya punya, merasa punya. Saya berbuat baik, dia baik. Ngerasanya baik, itu berbahaya. Kenapa? Akhirnya saya berbuat baik karena orang lain berbuat, bukan lagi. Ketika kita berbuat baik pada orang, dia langsung jahat. Kusa sekalian. Nah, kelihatan tuh. Iya manusia na'bud dua, iya manusia nasta'inya kelihatan tuh. Kan gitu kan? Maka itu kadang-kadang kita di-set up oleh Allah, kehidupan kita ada yang tidak sesuai dengan kita, agar kembali kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat baik, tapi saya tadi Pak Ustadz, saya difitnah Pak Ustadz, ya Allah, saya enggak tahu apa-apa, ya Allah, saya sudah dipanggil polisi, saya tidak tahu. Jangan kan, oh, bersyukur Pak, saya gitu kan, alhamdulillah. Kenapa? Karena Anda sudah kembali kepada Allah. Aneh gitu. Jadi ada satu keluarga diserang jin. Karena sekarang hafal zikir ini, hobinya berzikir. Berarti jin yang datang itu membawa kebaikan, akhirnya pada zikir, kan gitu. Next, ada lagi pertanyaan yang lain. Silakan Bapak. Ini Pak yang nyambung yang tadi pagi, Pak. Oh, yang tadi pagi, silakan. Be positif, ya. Nah, slide terakhir. Hasil positif, betul banget. Lihat, kalau semua positif, biasa. Benturannya harus negatif dulu. Apa kabar? Baik, saya berikan saatnya, saya bikin sayur asem, ini tenaga saya, sayur asem. Besoknya dia ngasih sayur sop. Biasa, saya tidak bahas itu. Berarti positif. Saya tidak bahas yang ekstrim. Yang bikin Anda cemberut. Iya dong, harus berangkat dari situ. Kalau dari positif, jebret, kita kasih sayur asem nih, dikasih tempe tahu kagak mau juga, nggak ada ngerespon. Besok lagi, ya itu nggak usah aja, nggak pernah balikin. Berandai-andai yang, atau Anda berbuat baik, saya sudah berbuat baik, malah lama-lama orang menskenariokan saya untuk digeser. Berandai-andai dimutasi saya, sudahlah, positif, ada hikmahnya. Pak Ustadz, saya harusnya kan di Jakarta, saya dimutasikan ke Ambon. Katakan, itu positif. Positif apa? Karena kita tidak tahu, bisa ada kebaikan. Itu baru berpikir. Belum merasakan ini, belum? Belum merasakan. Rasa itu harus diolah. Tadi, tataran afeksi itu harus diolah. Bapak-bapak, ibu dari sini ke sini itu harus diolah. Caranya, caranya pengolah dengan intensif dan terstruktur. Ini pernah saya terangkan, harus ada dua nih, harus terus menerus dan rapi. Kalau bolong-bolong, belentang-belentang, kalau sebetul-betul, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, tapi banyak, masih kurang, harus terstruktur. Ya Allah, berzikirlah tasbih, prakteknya tasbih, berzikir. Maka Nabi Yunus, realitanya di dalam perut ikan paus, sengsara, sengsara, sengsara. Bayangkan dalam perut ikan paus itu gelap gulita, tidak ada cerca cahaya. Kemudian badannya itu basah karena tenggelam dari air. Mau jemur badan di mana? Maka di dalam Al-Quran, dia sakimun, dia sakit. Tapi kata-kata apa? Subhanaka, maha suci engkau, Allah. Engkau, berarti dia maha suci engkau. Ini suci nih, suci, gak ada setitik pun kesalahan bagi Allah. Ini ada hikmah di balik ini. Diolah. Sampai level rasa itu harus banyak berzikir. Sampai, iya, pasti ada kebaikan. Karena gak kelihatan gimana mau merasakan. Bagaimana mau merasakan positif orang kelihatannya negatif? Paham maksudnya? Merasakan ini pertanyaan harusnya tadi itu Pak, lupa saya gitu kan. Ini penting ini kan. Dari thinking kepada feeling itu tidak mudah. Karena realitanya dia lihat adalah kesengsaraan. Kalau saya berbuat baik kepada Burika, Burika berbuat lagi apa kabar? Dia senyum apa? Biasa itu, karena realitanya positif jadi positif. Oh baik, saya tidak bahas itu. Kita senyum dia, kacau. Emang teh doang yang bisa? Akan kacau kalau itu negatif negatif. Nah rasa kita kan gedek. Bagaimana supaya saya menjadi positif? Bersabar dengan yakin Allah melihat saya. Maka teks Al-Qur'annya, redaksinya adalah aku dan engkau. La ilaha illa anta. Engkau. Itulah menanam.